Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazidan la nabiyya ba'da. Ikhwani fi din, azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Ad-Durus Al-Muhimmah li'amatil ummah yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih. Sekarang kita masih berada pada pembahasan seputar orang yang hendak meninggal. Kemarin sudah kita bahas, yaitu mentalqin al-mayyit. Hadis yang sahih adalah lakinu mautakum la ilaha illallah. Talqinlah orang yang hendak mati di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Itu yang sahih. Adapun yang dhaif, lakinu mautakum biyasin, atau dengan semakna itu. Talqinlah orang yang hendak mati di antara kalian dengan membacakan surat Yasin, itu hadisnya dhaif. Nah, itulah yang sehingga saat ini orang-orang awam yang jauh dari ilmu, yang belum paham tentang hadis tersebut, mengamalkannya. Sebelum meninggal ada acara Yasinan. Paham ya, kadang milihnya malam Jumat Kliwon. Ya. Nah, barakallahu fi, sebelum diawali baca surat Yasin Al-Fatihah. Ya gitu, ma'ruf, masyhur ya. Nah, itu ternyata enggak ada dalilnya. Jadi kalau orang sudah hendak meninggal dunia, talqinnya adalah kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah. Adapun caranya kemarin sudah kita lewati, apakah disyariatkan untuk mengulang-ulang setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, apakah disyariatkan untuk mengulang-ulang terus kemarin Naufal? Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, disyariatkan enggak? Diulang lagi atau cukup? Cukup. Kalau sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, cukup. Jangan dipaksa untuk mengulang-ulang terus sampai dia mengucapkan ucapan yang lain, baru diulang kembali. Paham ya? Jangan sampai keliru. Nah, kemudian yang berikutnya, sanian yang kedua, halaman 308 itu, idza tayaqqana mautuhu, kalau benar-benar kematian itu sudah yakin, yakin benar-benar mati, apa yang harus dilakukan? Dzakara Syekh rahimahullah taala, yang pertama, ighmadhu ainai, memejamkan kedua matanya. Karena biasanya kalau orang meninggal dunia itu matanya nam terbuka ke arah atas, ke arah langit ini. Paham ya? Nah, apa yang dilakukan? Dipejamkan kedua matanya tadi itu. Paham ya? Diginikan. Biar apa? Biar nah barakallahu fikum tertutup kedua matanya. Ditutupkan. Nah, karena posisinya kenapa kok demikian? Nanti akan kita lewati hadisnya. Jadi kalau orang dicabut ruhnya, nah barakallahu fikum, nah pandangan itu mengikutinya. Paham ya? Sehingga apa? Sering atau jumpai kalau orang meninggal dunia matanya ke arah atas. Melek. Paham ya? Terbuka. Nah, termasuk ini syariatkan dalam syariat adalah apa? Nah, barakallahu fikum, nam memejamkan mata tadi itu. Nam ditutupkan kedua matanya. Kita lihat sini, wa dzalika li hadits Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat. Dalilnya adalah hadits Ummi Salamah radhiyallahu anha. Beliau berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi dakhala Rasulullah sallallahu ala Abi Salamah wa qad syaqqa basaruhu fa aghmadahu. Saat itu Rasulullah sallallahu masuk dalam kondisi atau keadaannya waktu itu ketika meninggalnya Abu Salamah. Paham ya? Dalam keadaan Abu Salamah, nah barakallahu fikum, pandangannya terbuka. Ewa. Naam. Fa'aghmadahu, kemudian Rasulullah memejamkannya. Memejamkan matanya. Ditutupkan matanya. Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW menyatakan innar ruha idza qubida tabi'ahu al-basar, akhraja Muslim. Sesungguhnya ruh apabila dicabut maka pandangan mengikutinya. Sehingga tidak asing lagi kalau antum jumpai orang meninggal biasanya matanya terbuka ke arah atas ini. Nah, itu seringnya seperti itu ya seringnya. Nah, barakallahu fiik, itu karena apa? Karena pandangan tadi mengikuti apa? Ruh tadi itu. Naam. Itu yang pertama. Nah, dipejamkan, ditutupkan kedua matanya. Yang kedua, wasyaddul lihyai. Dan juga menutupkan nah mulutnya. Lihyai maksudnya mulut. Ini. Paham ya? Nah, karena mulut ini terletak di antara dua barakallahu fiikum. Naam barakallahu fiikum, yaitu jenggot dan kumis. Paham ya? Naam. Sehingga maksudnya adalah yang diinginkan oleh lihyai ini adalah mulut. Paham ya? Mulut. Wal muradu bidzalika ikfalu famih. Yang diinginkan dengan naam barakallahu fiikum, naam, menutupkan kedua lihyahnya ini maksudnya apa? Maksudnya adalah menutupkan mulutnya. Karena biasanya kalau orang meninggal dunia itu matanya ke arah atas, mulutnya terbuka. Nah, ditutup. Paham ya? Ditutupkan. Mulutnya tadi. Wah, gitu. Paham ya? Tutupkan. Intinya bagaimana caranya yang jelas biar tertutup. Naam. Tujuannya apa sih tujuannya tertutup? Nanti kalau mandikan biar airnya enggak masuk. Paham ya? Naam, disebutkan sini. Bukan dari ana ya, disebutkan sini. Nanti kalau mandikan kalau terbuka kan airnya masuk. Kita lihat sini. Naam, wa yusaddu al-lihyan bi'asabatin wa nahmiha. Maksudnya apa? Naam barakallahu fikum, dikencangkan kedua mulutnya tadi itu, maksudnya dikencangkan itu maksudnya bagaimana? Maksudnya itu dirapatkan, ditutup. Paham ya? Naam, karena kadangkala naam barakallahu fikum sangat keras ini. Nah, itu kalau teman-teman pelan enggak kuat, harus kuat biasanya, harus benar-benar kuat untuk menutupkan apa? Naam barakallahu fikum, naam, mulutnya tadi. Li'alla yadkhuluhu al-hawa aw al-ma' 'inda ghuslihi wa li'alla tusawwiha naam khilqatuhu. Artinya tujuannya apa tujuannya? Agar ketika memandikan nanti tidak kemasukan apa? Naam udara atau tidak kemasukan air sehingga tutup mulutnya. Paham ya? Naam. Jadi biasanya kalau orang meninggal dunia itu jasadnya itu kaku. Paham ya? Nanti juga ada yang namanya apa? Talyin, talyin itu dibikin lunak. Bagaimana caranya biar kayak lemas kembali gitu ya? Karena kalau kaku gitu, nah kurang apa? Nanti kalau ingin memandikan atau mengkafani itu kurang enak juga, paham ya? Nah kita lihat sini. Dan tujuan yang lain adalah apa? Agar tidak memperjelek bentuknya. Coba kalau kalian lihat orang meninggal mulutnya tetap dibuka nih, kan ngeri itu kan? Paham ya? Makanya tutup. Paham ya? Tujuannya apa? Biar nabar kalau fikum bentuknya tadi itu, khilqahnya, bentuknya, posturnya tadi itu tidak apa? Tidak jelek. Nah, barakallahu fik, tutup. Biasanya udah tutup ya udah, tutupin dan udah enggak insyaallah enggak terbuka lagi insyaallah. Paham ya? Karena biasanya dia yang kaku-kaku itu ya. Naam. Itu cara yang kedua. Pertama ditutupkan kedua matanya, dipejamkan. Yang kedua, naam barakallahu fikum, mulutnya ditutupkan. Naam. Yang ketiga, wa yudafu ala ma dzakara syekh talyinul mafasil khilala sa'atin min wafatihi, yaitu melunakkan persendian-persendian. Paham ya? Di sela-sela waktu dia meninggalnya. Karena biasanya kalau meninggal itu kan kaku itu biasanya. Paham ya? Apalagi kalau awal-awal masih apa? Masih lunak lah awal-awal. Tapi kalau udah agak lama itu kaku biasanya. Antum lihat ayam. Ayam kalau antum sembelih udah mati, kalau awal-awal masih lemas kan? Tapi kalau lama kaku enggak? Ayam seperti itu. Paham ya? Nah, barakallahu fik. Maksudnya apa? Maksudnya itu nam dilunakkan kembali, dipecet-pecet. Paham ya? Nah, barakallahu fik, tadlik. Nah, maksudnya untuk apa? Biar lunak kembali sehingga mudah untuk nanti dimandikan, mudah dikafani. Nah, liyashul naqluhu wa ghusluhu wa takfinuhu. Tujuannya agar mudah memindahkannya dan memandikannya serta mengkafaninya. Memandikannya mudah, mindahkan mudah, mengkafani pun juga mudah. Karena apa? Karena kalau nah barakallahu fikum, kalau enggak segera dilunakkan tadi itu khawatir kaku ini. Kalau kakunya sulit itu enggak? Harus segera disedekapkan misalkan. Nah, kalau dibiarkan gini kan nah barakallahu fikum sulit juga nanti. Ya enggak? Naam. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, dulu ini kisah kabarnya bukan hoax ya. Nah, ketika di Damaskus ada ikhwah kita yang terbunuh rahimahullah. Saat itu posisinya dia lagi megang senjata gini. Ketika meninggal ya karena enggak segera kita ambil karena posisinya sangat enggak memungkinkan ya, kan peperangan terus berkecamuk waktu itu ya. Nah, ketika kita jumpai kondisinya ini sudah kaku gini tangannya. Paham ya? Disedekam gini, balik lagi gini. Akhirnya kita upayakan semaksimal mungkin, akhirnya memakamkannya seperti memakamkannya. Karena sulit. Gimana balik lagi gini. Paham ya? Nah, masya Allah. Kondisinya megang, kelihatannya itu yang megang senjata gitu loh. Paham ya? Nah, menunjukkan bahwasanya ketika orang meninggal dunia, kalau jarak udah lama itu kaku. Paham ya? Nah, itu kalau jaraknya masih belum lama, segera dilunakkan. Segera dilunakkan, biar mudah dipindahkan, mudah dimandikan, mudah dikafani. Kemudian yang keempat, wad'u siqalin munasib ala batnih, meletakkan beban yang cocok di atas perutnya. Tujuannya apa tujuannya? Biar perutnya enggak bengkak. Biar perutnya itu tidak na'am barakallahu fikum na'am mengalami pembengkakan. Paham ya? Karena biasanya kalau lama itu kan membesar perutnya. Ewa. Diletakkan sesuatu beban, beban yang cocok na'am di atas perutnya tersebut. Tujuannya apa? Liyamna intifakhahu. Tujuannya agar nah beban tadi itu mencegah apa? Pembengkakan. Paham ya? Membesar itu. Naam. Idza lam yu'jal fi takhzini. Kalau enggak segera dimandikan. Ini kalau enggak segera dimandikan. Tapi kalau segera ya segera, enggak perlu diletakkan beban. Paham ya? Lebih baik segerakan karena nanti ada dalil atau hadis yang menunjukkan apa? Naam barakallahu fikum, untuk disegerakan kalau namanya penyelenggaraan jenazah itu segerakan. Asri'u bil janazah. Segerakanlah, percepatlah pengurusan jenazah kalian. Jadi jangan diperlambat, dibikin lambat, lama, sampai berhari-hari. Paham ya? Naam barakallahu fikum, jangan. Hukum asalnya semakin cepat semakin bagus. Paham ya? Karena sudah beda alamnya. Paham ya? Naam barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum, kita lihat sini. Jadi kalau enggak segera dimandikan, di bagian perut diletakkan beban. Beban yang cocok dengan batu yang besar juga. Ya, yang cocok aja kira-kira nanti apa perutnya itu enggak bengkak itu. Enggak mengalami na barakallahu fikum pembengkakan. Itu aja tujuannya. Itu kalau enggak segerakan, tapi ya lebih baik disegerakan kalau nah memungkinkan. Yang kelima, taghtiyatul jism hatta yusra' fi tajhizihi, menutup badannya. Badannya, anggota badan tadi itu ditutup sampai benar-benar dimulai apa penyelenggaraan jenazahnya. Jangan dibuka itu terbuka kemudian terlihat kemana-mana, jangan. Ditutup. Paham ya? Tutup, sudah siap, siap dimandikan, siap. Siap dikafani, siap misalkan. Seperti itu, ditutup. Jangan dibiarkan jadi bahan tontonan atau semisalnya, jangan. Li hadits Aisyah radhiyallahu anha, dikarenakan hadits Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya sujiya. Rawahu Syaikhan. Artinya apa? Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meninggal dunia, beliau apa? Sujiya. Sujiya itu diletakkan kain di atas badan beliau. Paham ya maknanya itu? Jadi, na'am barakallahu fikum, na'am wad'ul qumsan atau syai fawqah, diletakkan semacam kain di atas beliau untuk menutupi. Paham ya? Untuk menutupi. Itu yang kelima. Yang keenam, al-isra' fi tajhizihi. Bersegera untuk apa? Untuk memproses penyelenggaraan jenazah. Disegerakan. Jangan ditunda-tunda. Paham ya? Jangan ditunda-tunda. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Disegerakan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asri'u bil janazah fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaih wa in taku siwa dzalik fa syarrun tad'unahu an riqabikum, muttafaqun alaih. Segerakanlah, percepatlah penyelenggaraan jenazah. Paham ya? Segera disegerakan, mulai dimandikan, dikafani, kemudian dimakamkan segera. Nah, kenapa? Jika jenazah tersebut adalah yang orang yang baik, yang saleh, paham ya, baik, maka kebaikan yang kalian apa? Yang kalian percepat untuk apa? Untuk sampai kepadanya. Paham ya? Jadi kebaikan akan segera sampai kepada si mayit tadi itu. Segerakan. Wa in taqusima dzalik, kalau seandainya jenazah tersebut orang yang tidak baik, orang yang jelek, maka kejelekan yang kalian letakkan dari apa pundak-pundak kalian. Paham maksudnya ya? Nah, disegerakan. Jangan tertunda-tunda karena sampai sehari, dua hari ya kan nunggu keluarganya. Kalau keluarganya tercepat enggak masalah. Tapi kalau keluarganya lama, ya dikomunikasikan bagaimana caranya ya apa biar tidak terlalu lama nunggunya. Karena apa? Karena kadang kalau sehari dua hari udah lain udah. Paham ya? Ya komunikasi mungkin taruhlah yang meninggal itu di Jawa misalkan. Keluarganya masih Sumatera di Aceh misalkan atau di Papua sana misalkan. Kemudian sangat sulit transportasinya misalkan. Nah itu nah barakallahu fikum bagaimana caranya biar tetap dipercepat. Karena kalau nunggunya lama itu nanti itu nih banyak perubahan. Paham ya? Banyak perubahan. Naam. Ikhwani fi dinna azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Sebagai kisah juga dulu ketika saudara-saudara kita rahimahumullah terbunuh ketika perang melawan Syiah Rafidah Damaj, itu kadangkala kita mengambil jenazah mereka hingga satu pekan kurang lebihnya itu baru bisa diambil. Paham ya? Bukan karena orangnya jenazahnya gak ada, cuman kita gak memungkinkan karena diserang terus sama Syiah, mau mengambil nanti di sniper ditembak atau misalnya. Nah biasanya kita ngambil ketika ada hudnah itu perdamaian sementara. Paham ya? Itu masya Allah luar biasa dan banyak yang menyaksikan. Dan kita sendiri juga pernah menyaksikan, gak bau. Masya Allah, sepekan kurang lebihnya. Jadi biasanya kan ya bau mayat lah, bau bangkai itulah, tapi gak bau sama sekali. Subhanallah. Nah barakallahu fikum, itu yang kita saksikan. Nah barakallahu fikum, waktu perang melawan Syiah Rafidah Al-Kafarah Al-Fajarah Akfar minal Yahud wan Nasara. Syiah Rafidah yang mereka adalah lebih kafir daripada orang Yahud wan Nasara. Allahul Musta'an. Kita doakan semoga mereka cepat hancur, sirna, dimusnahkan, karena tidaklah ada di suatu negara itu Syiah Rafidah melainkan ingin berkuasa dan menghancurkan. Nah barakallahu fikum, yang selain kelompoknya, mau ahlu sunnah atau yang semisalnya, terutama ahlu sunnah, musuh bebuyutannya nam Syiah Rafidah wal'iyadzubillah. Nah, hingga saat ini di Yaman antum saksikan kabar, antum dengar bagaimana ikhwah kita terbunuh di penjara, kemudian nam barakallahu fikum, mereka tetap apa nam berupaya menguasai Syiah Rafidah. Allahul Musta'an. Yang Syekhul Islam menyebutkan dengan semakna akfar minal Yahud wal Nasara. Syiah Rafidah enggak usah ragu lagi, lebih kafir daripada Yahud wal Nasara. Allahul Musta'an. Dalam kondisi seperti itu, ada sebagian masyayikh yang sangat disayangkan mengaku ahlu sunnah mengatakan ikhwanuna. Paham ya? Syiah Rafidah itu saudara kami katanya. La nastahil dima'at Rafidah katanya. Kita tidak menghalalkan darahnya Syiah Rafidah. Allahul Musta'an. Hadahumullah. Muhammad Al-Imam, Abdul Aziz Al-Bura'i, paham ya? Utsman Salimi atau semisal mereka sependapat itu ya, mengatakan bahwasanya Syiah Rafidah yang ada di Yaman itu adalah hukumah pemerintah katanya. Padahal pemberontak. Allahul Musta'an. Sekedar selingan, kesimpulannya bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya kalau memungkinkan jenazah itu disegerakan. Jangan ditunda-tunda lagi. Jangan ditunda-tunda lagi. Karena kalau jenazah itu adalah orang yang baik, maka kebaikannya akan kita segerakan untuk sampai kepada orang tersebut. Kalau jenazah tersebut orang yang jelek, maka akan segera apa? Kita letakkan kejelekan dari pundak-pundak kita. Paham ya? Karena pada asalnya ketika menghantarkan jenazah ke makam, diapakan? Dipikul pada asalnya. Zaman sekarang banyak barakallahu fikum fasilitas yang dimudahkan, pakai ambulan atau yang semisalnya. Kalau memungkinkan jarak dekat lebih afdal dipikul. Paham ya? Nah barakallahu fikum, caranya bergantian. Tapi kalau gak memungkinkan ya tidak masalah. Termasuk kemudahan yang Allah Ta'ala berikan di zaman sekarang ini. Nah, yaitu di misalkan di pelosok, di gunung, makamnya di bawah. Itu kan kadang-kadang juga sulit juga. Tapi kalau zaman dahulu dipikul. Mau sulit gak sulit, zaman dahulu dipikul. Nah, zaman sekarang kan pakai ambulan. Tinggal SMS, nanti datang sendiri. Nah seperti itu. Yang ketujuh, al-mubadarah biqadai dainihi in kana alaihi dainun. Penting ini, kadang orang meremehkan, menyepelekan. Apa yang ketujuh ini? Bersegera untuk membayarkan hutangnya kalau dia punya hutang. Jadi si mayit ini kalau punya hutang, jangan buru-buru bagi warisan. Ayo bagi warisannya. Hutangnya satu tumpuk kok. Paham ya? Nah, dikondisikan dulu hutangnya. Dia punya hutang enggak? Punya. Ya udah, bayar dulu. jangan buru-buru membagi harta warisan. At-tarikah, harta peninggalan warisan itu dibagikan kalau sudah clear. Pertama hutang, kedua wasiat, ketiga untuk penyelenggaraan jenazah tadi itu. Paham ya? Kadang butuhkan kan gaji orang yang gali kuburan, gaji juga kadang. Iya kan? Jasa penggalian makam itu kadang ada juga. Kemudian nyewa ambulan, ya dari uang situ juga kalau enggak ada yang bayarkan. Paham ya? Uang peninggalan tadi itu. Paham? Setelah itu cek, punya hutang enggak? Punya, si fulan ninggalkan hutang. Berapa? Hutangnya 1M. Uang yang ditinggalkan hartanya 2M. Paham ya? Jadi harta peninggalannya 2M, hutangnya 1M. 1M pelunasi dulu. Paham ya? Nah, segera dilunasi. Kenapa kok segera? Karena penghambat. Hutangnya penghambat. Seharusnya tenang, tenteram, langsung menikmati kenikmatan. Tiba-tiba apa? Karena gara-gara hutang, tertahan. Na'am barakallahu fikum wa billah. Jadi hutang jangan sepelekan. Sekecil apapun hutang, upayakan segera dikembalikan. Segera dilunasi. Kalau tidak mengharuskan, tidak darurat hutang, enggak usah hutang. Paham ya? Antum menghutangi orang lain enggak masalah. Kalau antum yang hutang, kondisikan. Jangan apa? Pura-pura, wah, kayaknya si fulan ini enggak butuh uang ini. Akhirnya tunda-tunda bayar hutang, itu malah kedzaliman. Paham ya? Matlul ghaniyyi dzulmun. Penundaan orang yang sudah kuat, orang yang sudah punya untuk bisa membayar hutangnya kalau ditunda-tunda itu namanya kedzaliman. Jadi urusan antum itu membalikan hutang, bukan melihat orangnya gitu loh. Orangnya kayaknya enggak butuh ini. Nanti ajalah bayarnya. Itu biasanya orang-orang gitu kan? Jangan. Butuh enggak butuh urusan antum bayarkan apa? Melunasi hutang. Ini lihat ini. Al-mubadarah bersegera bi qada'i dainihi untuk menunaikan membayarkan hutangnya. In kana 'alaihi dainun, kalau dia punya hutang, segera dibayar hutangnya. Li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dikarenakan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nafsul mu'min mu'allaqatun bi dainihi hatta yuqda 'anhu. Rawahu Tirmidzi. Undur kitab Al-Mijazah. Kita lewat kemarin ya kitabnya. Nah, maksudnya rujukannya. Artinya apa artinya? Nah, jiwa seorang mukmin itu tergantung dengan hutangnya. Tergantung dengan hutangnya. Maksudnya apa? Nanti dipercepat ataukah diperlambat kenikmatan yang akan diberikan itu tergantung hutangnya. Orang yang mati syahid, bukan sembarang lagi mati syahid, mati di medan peperangan melawan musuh, ternyata ada penghalang hutang, bayangkan. Itu nanti hutang itu yang akan menghalang-halangi. Untuk apa? Untuk dia mendapatkan kenikmatan yang seharusnya segerakan. Nah, kata Rasulullah, illa dain, kecuali hutang. Hutang itu bukan perkara sepele ya, banyak sekarang hutang kan, orang hutang santai, membalikannya nanti gampang-gampang-gampang, ujung-ujungnya enggak dibalikkan, pura-pura enggak tahu, pura-pura lupa. Eh, ditagih, hutangnya mana akhir? Anak kira enggak punya hutang, gayanya gitu. Padahal hutangnya banyak. Paham ya? Banyak orang seperti itu modelnya, menyepelekan hutang, padahal ini lihat ini. Segerakan. Jiwa seorang mukmin tergantung hutangnya, hatta yuqda anhu, sampai dilunasi hutangnya. Nah, jadi jangan terburu-buru bagi warisan ya. Kalau terburu-buru bagi warisan keliru. Harta warisan sebelum dibagikan dicek dulu, hutang punya enggak orangnya. Setelah punya hutang, dicek lagi punya wasiat enggak dia. Oh, punya wasiat, ya udah. Kalau punya wasiat, nah kalau ditentukan melebihi sepertiga misalkan, hanya sepertiga aja. Sisanya dikembalikan ahli waris. Paham ya? Setelah clear semuanya, baru dibagikan warisannya. Nah, jangan terburu-buru. Ikhwan fiddin azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Kita ambil satu lagi. Salisan yang ketiga. Yang pertama, talqin. Yang kedua apa tadi? Kalau matanya terbuka, dipejamkan, ditutupkan. Mulutnya juga terbuka, ditutupkan. Paham ya? Yang ketiga, salisan. Yajibu taghsilul mayyit al-muslim, wajib memandikan mayit yang muslim. Wajib dimandikan. Kecuali, nah ini penting, kecuali ini. Wajib memandikan apa? Mayit yang muslim. Nah, wajib memandikan mayit yang muslim. Illa, kecuali, perhatikan kecualinya ini. An yakuna syahidan mata fil ma'rakah. Ini penting ini. Kecuali orang yang mati syahid meninggal di medan peperangan. Jihad fisabilillah melawan Syiah Rafidhah, melawan orang kufar, kok meninggal di medan peperangan? Enggak perlu dimandikan, enggak perlu disolatkan, langsung dimakamkan dengan apa? Kafannya apa kafannya? Kafannya pakaian yang dia pakai peperangan tadi itu. Dan ini yang Walhamdulillah waktu itu kita praktekkan, kita amalkan, kita nah barakallahu fikum lakukan ketika di Damaskus, ketika apa saudara-saudara kita meninggal terbunuh, nah barakallahu fikum di medan peperangan. Paham ya? Nah barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat sini. Kecuali orang yang mati syahid, mati di medan peperangan. Fa innahu la yughsal wa la yusalla alaihi. Penting ini, pengecualian jangan sampai keliru ya. Maka tidak dimandikan, tidak pula apa? Disolatkan. Enggak perlu disolatkan, enggak perlu dimandikan. Paham ya? Ewanaan. Ini ketika apa? Meninggal di medan peperangan. Karena mati syahid itu ada dua. Syahid yang hakiki sama syahid yang hukmi. Syahid yang hakiki yang ini, yang meninggal di medan peperangan ini. Perang lawan musuh meninggal dia. Kalau syahid yang hakiki, orang dihukum mati syahid, seperti mas, mati karena apa? Sakit perut. Mati karena apa? Na barakallahu fikum, tenggelam. Mati karena tertimbun bangunan. Mati karena terkena wabah ta'un atau yang semisalnya. Paham ya? Nah, atau karena terbakar. Itu semuanya mati syahid yang sifatnya apa? Hukmi, bukan hakiki. Kalau seperti itu, tetap dimandikan, tetap dikafani, tetap disolatkan. Paham belum? Cuman hukumnya memiliki hukum mati syahid. Paham bedanya ya? Yang syahid yang bagaimana? Yang tidak dimandikan, tidak disolatkan, syahid yang hakiki, yang mati di medan peperangan. Jangan sampai keliru ya. Man kutila duna manihi fahuwa syahid. Barang siapa yang meninggal karena mempertahankan hartanya, dia mati syahid. Syahid hukmi. Tetap dimandikan, tetap dikafani, tetap bersolatkan. Kalau syahid yang di sini maksudnya apa? Yang enggak perlu dimandikan, enggak perlu disolatkan, yang mati syahid di medan peperangan. Beda kan ya? Naam. Kita lihat sini. Bal yudfan fi thiyabih, bahkan langsung dimakamkan, dikuburkan beserta pakaiannya tadi itu. Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yaghsil qatla Uhudin wa lam yusalli alaihim wa lam yusalli alaihim, dikarenakan Rasulullah SAW tidak memandikan orang-orang yang terbunuh di perang Uhud, dan juga beliau tidak menyolati mereka. Paham maksudnya ya? Nah, enggak dimandikan, kemudian tidak disolatkan orang-orang yang meninggal di pada peperangan perang Uhud. Tahun berapa perang Uhud kemarin yang kita lewati? Tragedi perang Uhud itu balas dendam terhadap kekalahan di perang Badr. Tahun berapa itu barakallahu fiik? Na'am barakallahu fiikum. Antum ingat tahun berapa? 2 atau 3? 2 Hijriah? Yakin? Perang Uhud tahun berapa, Abdurrahman? Tahun 3. 2 Badr. Selesai Badr mereka balas dendam, kalah karena akhirnya perang Uhud. Terjadilah itu perang Uhud. Nah, tahun 3 sudah ada, kita lewati kan? Naam. Kita lihat syarahnya bawahnya itu ya, untuk yang Rabi'an pada pertemuan yang akan datang. Wujubu taghsilihi, wajib memandikan mayit. Wajibnya memandikan apa? Mayit. Ini yang bagaimana tadi? Yang tidak mati di medan peperangan. Kalau mati di medan peperangan, mati syahid, maka perlu enggak dimandikan tadi? Enggak perlu. Perlu enggak disolatkan? Enggak perlu. Perlu enggak diganti kain kafan baru? Enggak perlu. Dikafani dengan pakaian yang dia pakai untuk perang tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Idza matal muslimu saghiran aw kabiran, perhatikan kitabnya. Apabila seorang muslim meninggal dunia, kecil maupun besar, wajib taghsiluhu, wajib memandikannya. Sawa'un kana jasaduhu kamilan aw kana ba'dahu faqat. Aw kana ba'dahu faqat. Perhatikan ini. Baik jasadnya sempurna semuanya ada, utuh kepalanya juga ada, utuh semuanya, atau sebagiannya saja. Contohnya dia perang melawan orang kufar, meninggal dalam kondisi apa? Nah, barakallahu fikum, badannya apa? Berserakan misalkan, ya yang ada tersebut dimakamkan. Tapi enggak perlu disolatkan, enggak perlu di mandikan, ini kalau mati syahid. Kalau yang mati biasa, kecelakaan rohlah. Kecelakaan qadarul masyafal, tabrakan naudzubillah min dzalik ya. Nah, kemudian ternyata apa? Tabrakan kepalanya terlempar. Suara tadi enggak ketemu kepalanya. Kira-kira dimakamkan enggak, Pak, yang badannya tadi sisanya tadi? Tetap dimakamkan, tetap dimandikan juga. Untuk kepalanya cari dulu, kalaupun enggak ketemu ya udah. Yang ada tadi itu tetap dimandikan, dikafani, kemudian disolatkan. Nah, kalau suatu ketika kepalanya ketemu, bagaimana kepalanya? Ya nanti kalau memungkinkan untuk dimakamkan sama dengan tempat tersebut, dimakamkan. Paham ya? Disusulkan intinya. Kalau ketemu, tapi kalau enggak ketemu, badan yang ada tadi itu dilaksanakan seperti penyelenggaraan jenazah yang ada. Naam. Ikhwan fi din azan wa zakumullah barakallahu fikum, dikit lagi. Walladhi la yuqtal min mautal muslimin huwa syahidul ma'rakah alladhi saqata qatilan bi aidil kuffar. Perhatikan baik-baik ini. Adapun yang tidak dimandikan dari kalangan kaum muslimin yang mati, yang meninggal, yang tidak dimandikan, huwa syahidul ma'rakah, yaitu mayit yang mati syahid di medan peperangan. Alladhi saqata qatilan, yang gugur terbunuh bi aidil kuffar, yang gugur terbunuh nah barakallahu fikum, nah melalui tangannya orang-orang kufar perang gitu ya, fi medanil jihad, di medan peperangan ini, nah barakallahu fikum, tempat berjihad fi sabilillah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taghsiluhum fa inna kulla jarhin au kulla damin yafuhu miskan yaumil qiyamah. Rawi Ahmad di sanad sahih, masyaallah. Perhatikan ini ya. Jangan kalian mandikan mereka. Jangan kalian mandikan mereka. Karena sesungguhnya luka, setiap darah yang menetes itu nanti dari kiamat akan memunculkan bau yang wangi seperti bau misik. Masya Allah, darahnya berbau seperti bau misik. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Dan orang yang meninggal dunia karena mati syahid, Allah Ta'ala kadang-kadang kehendaki jasadnya enggak dimakan oleh tanah. Kadang-kadang, tergantung dengan Allah Ta'ala. Paham ya? Naam. Wa illa pada asalnya, orang yang meninggal dunia dimakamkan, dimakan oleh tanah atau tidak? Aywa kullu bani Adam yakuluhu turab illa adbat tanah. Semua bani Adam itu lalu sudah dimakamkan, dikebumikan, dimakan oleh tanah. Semuanya. Kecuali tulang ekor. Kecuali apa? Kecuali tulang ekor. Semuanya dimakan oleh tanah kecuali apa? Tulang ekor. Minhu khuliq wa fihi yurakkab. Dari tulang ekor tersebut akan diciptakan kembali dan akan disusun kembali. Kecuali apa? Kecuali para nabi dan rasul dan orang-orang yang mati syahid. Itu pun dengan seizin Allah Ta'ala. Paham ya? Nah, yang termasuk bukti yang kita menyaksikan sendiri, kisah lagi enggak masalah ya. Yang dulu kita saksikan ketika saudara kita terbunuh di Damaja. Saat itu kurang lebihnya setahun sudah dimakamkan kurang lebihnya. Dalam kondisi yang semula darahnya mengalir, setelah setahun tersebut kita bongkar makamnya karena banjir waktu itu. Dipindahkan di tempat yang lebih aman. Dibongkar semuanya, bukan hanya 1-2 orang, lebih dari 5 itu ya. 6 barakallahu fikum, 6 jenazahnya. Kita pindahkan masih utuh. Masih utuh. Setahun barangnya kurang lebih. Ya cuman ada tanah-tanahnya itu, yang berjenggot masih ada jenggotnya. Yang darahnya mengalir masih ada darah segarnya, bayangkan itu. Nah barakallahu fikum. Kemudian yang nah barakallahu fikum semula kelihatannya senyum, masih senyum. Paham ya? Ya cuman ada tanah-tanahnya itu aja. Maksudnya apa maksudnya? Dengan seizin Allah Ta'ala, sebagaimana ayat yang sudah antum hafal, antum membacanya dalam Al-Qur'an Karim, bahwasanya orang-orang yang mati di medan peperangan, medan ma'arakah, itu zahirnya mereka itu sebenarnya apa? Kelihatannya mati tapi mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadang ditampakkan jasadnya ya utuh. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Wa na'am, qul alam suwab, ini yang saya sampaikan, semoga bisa dipahami. Ini ada dua pertanyaan, kita lihat semoga Allah Ta'ala mudahkan menjawabnya.